bersyukur kepada Allah bahwa esok hari insyaallah dan sidang isbat juga sudah ditetapkan. Keputusan sudah disampaikan juga bahwa Idul Fitri akan serentak esok hari 2 Mei 2022 bersamaan 1 Syawal 1443 Hijrah. Kita patut syukuri bersama dan nanti secara teknis untuk sholat id dari DKM yang akan menginformasikan. Nah, ayo yang kencang terus. Baik. Kemudian untuk malam ini takbirnya kita hanya mengantarkan anak-anak, tapi ini mohon izin kita live ya. Jadi bukan hanya se-Indonesia, jadi beberapa negara yang terhubung dengan kita juga akan sama-sama mengikuti. Dan boleh jadi di beberapa negara belum sampai untuk Idul Fitri. Nah, karena itu kita mengkondisikan yang terbaik dan mudah-mudahan apa yang kita inspirasikan malam hari ini bernilai baik insya Allah untuk semuanya. Untuk sementara tolong ayahnya dibawa dulu ya, anaknya ini. Nah, ini anak siapa nih satu nih? Siapa nih? Nah. Baik. Mungkin teknisnya nanti kita saya bimbing pertama, kemudian Bapak Ibu mengikuti. Lalu setelah itu nanti satu atau dua di antara kita bisa bergantian. Kita tidak lama, hanya 5 menit, lalu antarkan anak-anak untuk pawai supaya enggak terlampau malam. Sudah siap masuk? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akbar. Alhamdulillahi akbar. Alhamdulillahi akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku di manapun Anda berada. Kita di wilayah Indonesia akan serempak esok hari melaksanakan salat Id bersama dan malam ini sudah masuk 1 Syawal 1443 Hijrah. Karena itu mari kita bersama-sama menggemakan takbir seperti diisyaratkan dalam Al-Qur'an, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, sebagai ungkapan syukur kita bahwa telah menyelesaikan Ramadan. Insyaallah semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukharatan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak-anak satu lagi, siapa pemimpin takbir? Ayo, semangat. Ayo, silakan taki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu lagi dari TNI, pada Limun. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang yang anak-anaknya, mana anak-anak? Di sini baris di depan, biar kelihatan teman-teman sapa se-Indonesia. Sini, duduk sini, duduk depan sini. Yang anak-anak, mana anak-anak? Kelihatan wajahnya anak-anak ya. Awas, anak-anak loh, anak-anak. Nah, ayo depan. Ngadapnya ke sana, ke depan sana. Ya, ngadapnya ke depan. Ah, ya. Itu siapa itu? Anak-anak bukan tuh. Ya, ngadap ke depan sana. Sudah? Ayo, ke depan, lihat ke depan. Baik. Alhamdulillah. Ayo kita sapa teman-teman kita se-Indonesia dan juga di dunia dari Masjid Al-Ihsan PTM VJS Greenview di Bekasi, Indonesia. Sudah siap anak-anak semua? Siap, adik-adik ya. Ayo kita sama-sama bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo pimpin satu orang, siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Argi depan, Argi, ayo takbir, kasih mic-nya depan. Argi depan, Argi. Ayo. Ini panitia kiamat nih. Ayo. Suka diskusinya. Ayo Argi, takbir. Tolong mic-nya. Yubi siap-siap habis ini. Bunyi. Semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yubi, Yubi, takbir Yubi, depan mic-nya, buka maskernya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Faqih mana faqih? Faqih takbir. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Fadlan mana Fadlan? Ayo takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Arkan, arkan. Arkan samping belakang ni. Ni 8 juz ni kecil-kecil ni. Ayo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sabit, sabit, ayo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang paling kecil depan siapa itu? Jangan nokok siapa? Ayo depan, depan Aska. Mana Aska? Ayo. Yang paling depan siapa? Ayo takbir. Ayo yang paling depan. Gak kelihatan Ustaz belakang. Ayo. Ayo. Ayo silakan. Ayo takbir sama-sama, sama-sama ayo. Ayo satu, dua, tiga mulai. Oh jangan azan, takbir. Azan besok subuh. Ayo Aska. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngadap ke depan, ngadap ke depan sana. Ngadap ke depan. Jangan ngadap ke Buya, ke depan sana. Ngadap ke depan. Ya, jangan dimakan mic-nya, ya. Ulangi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baik, adik-adik, nanti siap-siap kita, pak, pak, pak, bos, ini belakang, depan. Sini, lihat Buya sini. Nah, nanti siap di depan baris ya. Yang tertib ya. Nah, kita bertakbir berputar kompleks sana nanti. Ya, dikawal Bapak TNI itu sudah siap ya sama teman-teman Bapak-bapak dari DKM semua. Siap semuanya? Yang rapi ya. Yang tertib ya. Yang semangat siap ya. Nanti masing-masing dikasih ada lampu apa namanya Pak? Pokoknya lampu lah ya yang kayak pedang nanti berputar-putar jadi bisa nyala takbirnya. Siap ya? Baik, sekarang kita pelan-pelan menghadap semua ke sana. Ini teman-teman kita se-Indonesia ya, di dunia juga ngelihat kita sekarang nih ya. Lihat ke depan sana tuh, kamera sana ke depan. Nah, nanti Ustaz hitung sampai 3, ucapkan takbir sama-sama ya. 1 2 3. Allahu Akbar. Sekali lagi, 1 2 3. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan adik-adik ikut ini, ikut Pak Jenderal Tikno. Oh, sana. Ke kanan. Mas Ahmad. Dengan salam terbaik yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah berhasil menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan di tahun ini 1443 Hijrah. Dengan ini, dengan segala kerendahan hati, saya membersamai keluarga besar Quantum Akhir Institute mengucapkan selamat mendapati Idul Fitri tahun 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masehi. Semoga tahun ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperilaku lebih mulia, lebih baik, lebih lembut, membangun harmoni dalam rangka menghadirkan nilai kemuliaan dalam berkehidupan. Itulah hakikat dari Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan setiap waktu kita dijaga dalam kemuliaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.